Sejak engkau bertemu lelaki bermata lembut, ada yang tersentak dari dalam dadamu. Kau menyendiri duduk dalam gelang, bersenandung nyanyian kasmaran dan tersenyum entah untuk siapa. Nampaknya kau tengah mabuk kepaya, kau pahat langit dengan angan-angan. Kau kir malam dengan bayang-bayang. Jangan hanya diam kau simpan dalam duduk termenung. Malam yang kau sapa lewat tanpa jawab. Bersikaplah jujur dan terbuka. Tumpahkanlah perasaan yang syarat dengan cinta yang panas bergelora. Barangkali takdir tengah bicara, ia diperuntukkan buatmu. Dan pandangan matanya memang buatmu. Mengapa harus sembunyi dari kenyataan? Cinta kasih sejati kadang datang tak terduga. Bergegaslah bangun dari mimpi, atau engkau akan kehilangan keindahan yang tengah engkau genggam. Anggap saja takdir tengah bicara, ia datang dari langit buatmu. Dan pandangan matanya khusus buatmu. Do-do-do.